Mitra bisnis, perdebatan mengenai aturan outsourcing tidak selesai-selesai. Kalangan pengusaha mendesak pemerintah untuk tidak membatasi outsourcing hanya di 5 jenis pekerjaan saja, seperti jasa kebersihan, security, catering, sopir, dan jasa pertambangan, seperti yang saat ini berlaku. Outsourcing itu akan membuka lapangan kerja dan dalam perhitungan bisnis akan lebih efisien. Pemerintah juga dinilai selama ini salah kaprah soal outsourcing yang bisa membahayakan dunia usaha dan ditertawakan dunia. Untuk membicarakan hal tersebut, saya telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial Kadin Indonesia, Hasanuddin Rahman. Pak Hasan, bagaimana komentarnya soal ini? Kita sekarang mengacunya kepada undang-undang aja. Di Undang-Undang 13 tidak ada istilah outsourcing itu. Yang ada adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Jadi artinya bagi pengusaha, outsourcing itu merupakan strategi bisnis. Dan yang salah itu adalah syarat-syarat kerja mereka kadang-kadang ditelikung, ya kan, oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kalau yang salah prakteknya, itulah yang harus dibasmi, bukan disiasati. Sekarang pemerintah membentuk satu peraturan baru, tapi bertentangan dengan undang-undangnya bagaimana itu? Berdasarkan undang-undang yang masih berlaku dan belum dicabut, belum dirubah, Undang-Undang 13 tahun 2003, itu jelas penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yang berbentuk badan hukum. Yang kedua, syarat-syarat kerja pekerja di perusahaan outsourcing itu sama dengan syarat-syarat kerja pada perusahaan yang biasanya. Kalau kita bicara upah, ya upah minimum. Kalau bicara mengenai tunjangan sosial, ya ikut jam sosial. Banyak yang menyimpang dari itu aja yang mesti dikejar oleh pemerintah. Bukan membuat batasan baru. Seolah outsourcing itu hanya boleh untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya contoh soal satu, perusahaan jasa keamanan, perusahaan angkutan, itu adalah antara lain. Jadi menurut kamus bahasa Indonesia itu, antara itu berarti ada yang lainnya kan? Jadi jangan membuat aturan yang menyimpang dari undang-undang itu, kegalauan yang pemerintah itu. Berarti seharusnya memang terbuka lebar outsourcing ini untuk berbagai kebutuhan pekerjaan, Pak Hasan. Jelas dong, artinya sebuah pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh perusahaan itu, khususlah yang harus dikerjakan oleh tenaga ahli, itu bisa diserahkan tanpa kecuali. Cobalah, yuk ajak pemerintah itu baca benar-benar undang-undang itu, ya kan? Jangan membuat peraturan yang bertentangan dengan undang-undangnya itu sendiri. Jadi dengan perkataan lain, outsourcing itu sebenarnya membantu membuka lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita punya perusahaan, kemudian ada bagian-bagian yang tertentu yang secara ekonomi itu lebih efisien dikerjakan oleh pihak lain yang ahlinya, itu kan bagus, betul nggak? Dan banyak pekerja buruh yang tidak mendapat pekerjaan, akhirnya dapat pekerjaan dia itu. Di sisi lain, ada yang beranggapan outsourcing ini sebenarnya hanya membuka peluang pekerjaan dalam jangka waktu tertentu saja dan tidak terlalu terbuka lebar untuk bisa berkompetisi dalam jenjang karir, Pak Hasan. Kita harus bedakan antara outsourcing dan pekerja untuk waktu tertentu, PKWT. Dibedakan dong. Jadi pekerjaan yang ada di perusahaan kita yang tidak bisa dikerjakan sendiri itu tentu harus dibuat badan hukumnya, ya kan? Jadi kalau masalah jenjang karir itu dengan sendirinya itu perlu sertifikasi pengakuan kan? Selalu ada lowongan pekerjaan, dia makin lama makin pinter kan, ya kan? Makin dicari dia itu. Bayangin sekarang ini banyak justru dari kalangan serikat buruh mendirikan perusahaan outsourcing dengan cara menginjak perusahaan sendiri juga, ya kan? Tolong kasih saya pekerjaan lah, jadi ada-adakan jadi. Padahal outsourcing itu merupakan strategi bisnis. Jadi kalau memang di perusahaan itu semua bisa dikerjakan sendiri, ngapain kita buat outsourcing, betul nggak? Persoalan jangka waktu tertentu sih, itu nggak bisa dihindarkan dong. Jadi bagaimana seharusnya pemerintah bisa bersikap soal outsourcing ini? Lantaran menurut beberapa pengalaman yang berhubungan dengan pekerja atau buruh, pemerintah tidak begitu mendengar pendapat dari dunia usaha. Kalau soal mendengar itu, pemerintah kita kan sudah meratifikasi 8 konvensi ILO. Salah satu yang paling berdasar itu konvensi ILO nomor 144 tentang tripartite consultation. Seharusnya dibicarakan dong di lembaga kerjasama tripartite. Disitulah pihak-pihak yang paling mewakili yang bicara mestinya. Jangan mendengarkan suara-suara di luar yang tidak jelas. Demikian Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial Kadin Indonesia, Hasanuddin Rahman, saya Giri Sadewa.